Kisah Rasui-Rasui, Pasai 20 Le. Paulus gekalon atuh anggota mahkamahnyan dan laju gepegah. Cedara-cedara, tru uronyo ulun hana merasa mensalah bakpo tu Allah lam ati nurani lun kehai udep ulun. Wate Paulus gepegah menan, Imam Agung Ananias laju jiu bak ureng yang dong belah Paulus mangat jitampa babah Paulus. Dan Paulus laju gepegah bak Imam Agungnyan. Allah pasti getampa gata. Uremu napek yang pura-pura suci. Droneh nudu inan mencidang ulun menurut hukum Nabi Musa. Padahai droneh kedro ingke ke hukumnya. Ngoncara neyu ureng lain jitampa ulun. Ureng-ureng yang nablah Paulus laju jipegah bak Paulus. Gata tahina Imam Agung Allah. Gejawab le Paulus. Oh, ulun hanalun tepu. Cedara-cedara, bahawa jihnyan Imam Agung betul dalam Alkitab na tulis lagenyo. Baik ke gata hina pemimpin-pemimpin bangsa gata. Paulus gekalon bahwa ladum ni bak pemimpin-pemimpin bangsanyan nakeh ureng-ureng Saduki dan ladum te nakeh ureng-ureng Farisi. Ngon sababnyan, gopnyan laju gepegah bak mahkamahnyan. Cedara-cedara, ulun sidrop ureng Farisi, keturunan Farisi. Ulun jipu sidang ni bak tempatnyo, sabab ulun pegah ureng mati udip lom tima. Wate gepegah menan ureng-ureng Farisi dan ureng-ureng Saduki, laju jipepun medakwa, sampo sidangnya jit terbagi lam dua perete. Sabab ureng-ureng Saduki jipegah, ureng mati hana udip le. Bahwa malaikat nyan hana menancit roh-roh jehet hana, sedangkan ureng-ureng Farisi dipercaya ban mandum nyan. Ngon lagi nyan teka keh karun yang paling gurah. Nama padup dro ureng Farisi yang jehet ke gure agama jidong dan jilawan bit-bit. Menurut kamu urengnya hana masalah mebacut pi? Mungkin kebit naroh atawa malaikat yang pegah bak gop nyan. Mudakwanyan bit-bit metama subra sampo kumandan pasukannyan jitakut Paulus jiparan le awaknyan. Dan laju jiu pasukan kejijak cok Paulus lam kawan ureng yang tengah mudakwanyan jut teba umarkas. Malam ohluhnyan tema Tuhan Isa gedong bak bineh Paulus dan gepegah. Pekom ke ate gata. Gata kata beri kesaksian gata ke hai ulun di Yerusalem. Singoh temah haruh gata tabri kesaksian lagenyan di Roma. Ban bengoh tat oh singoh nyan, ureng-ureng Yahudi laju jipuna komplotan. Awak nyan jimu buduk, hana jimakun, ngon jijib i, menyogoh lom jip pemate Paulus. Lebih put puluh dro nyang roh lam komplotan nyan. Awak nyan laju jijak ubak imum-imum ule, dan pemimpin-pemimpin Yahudi, dan jipegah. Kamu kakamu membuduk, mesajan-sajan, hana kamu makan, atau kamu jebi, si golom kamu poh mate Paulus. Sedera-sedera, ngon anggota-anggota mahkamah agama, yang si getji ngekirim surat ubak kumandan pasukan Roma, yang ketalake awaknya, jiba Paulus lom jak menghadap drone. Pura-pura drone kena periksa lom, pekara urengnya ngon teliti, dan kamu kasiap, ke kamu poh mate jinyan, si golom truk kena. Tema anak ni bak cedara yang inong Paulus, jidengar rencana jehet ni bak komplotannya. Tema laju jijak ubak markas dan jipegah hainyan ubak Paulus. Paulus laju getauk sidro pewira dan gepegah bak urengnya. Bakeh anak mudanya ubak komandan. Jihnyo kena lapor sapu-sapu bak komandannya. Pewiranya laju jiba anak mudanya ubak komandan dan jipegah. Paulus, yang nalam tahanannya, gutawa ulon, dan gelake ulon mangat lon ba anak mudanya ubak bapak. Jihnyo kena dilapor sapu-sapu. Kumandannya, laju jimat jaro anak mudanya. Pu kena gata pegah ubak ulon? Jijawab le anak mudanya. Urung-urung Yahudi kasih pakat, kena jelake bak tengku. Jik Paulus teba ubak mahkamah agama singgah. Pura-pura awaknya kena diperiksa lom. Perkara Paulus nyan ngan lebih teliti. Tema baik tungku turut lagi yang jilakenyan. Sebab na lebih putus dro, yang tengah jemusom kena jilintung gopnyan bat rot. awak nyan mandum kaji mumbuduk. Hana tema ji makan atau di JPI. Sigolom Paulus cipah mati. Jinanya pih awak nyan kasiap. Tinggal ji preh nari tengku manteng. Komandan nyan ji pegah. Bek gata pegah bak so mantong. Bahwa gata kata berita hai nyan uba ulun. Laju jiu anak muda nyan jiwa urumoh ji. Oleh nyan, komandan nyan, laju ji tau dua dro pewira dan laju ji pegah ba awak nyan. Pesiap laju dua reto dro sidadu, mesajan ngon 70 dro sidadu meguda, dan dua reto sidadu mekapak, ke te berangkat posi kurung malam nyocit tema u kaisarya. Menancit gata pesiap guda ke ngon ba Paulus, dan gata ba ke jihnyo ngon selamat, sampo truh ubak gubernur Felix. Laju komandannya, jitulih surat yang asojih lagenyo. Yang mulia gubernur Felix, salam nibak Claudius Lysias. Urengnyo kajidrop le ureng-ureng Yahudi, dan rap jipoh mate le awaknyan. Menyo ulun hana lun jak ngon pasukan lun, dan lun peselamat jihnyan. Sabab ulun dengo jihnyo warga negara Romawi. Sabab ulun kena kutupu, pun yang sebenar jih but yang salah, yang jikena tuduh atuh urengnyo. Tema laju ulun ba ubak mahkamah agama awaknyan. Ternyata urengnyo hana jipebut sapepih, yang jut hukum ngon hukum mate, atau hukum lam gelap. Yang jituduh le awaknyan atuh urengnyo, nakuh yang na hubungan ngon hukum-hukum agama awaknyan kedro. Oh lehnyan, ba ulun jibrite, bahwa na rencana jihud niba ureng-ureng Yahudi atuh urengnyo. Ngon sababnyan, langsung ulun kirim jihnyo uba tengku gubernur. Dan ulun kalun yu ba ureng yang tuduh jihnyo, jak menghadap uba tengku. Tema lesidadunyan, laju jipebut perintahnyan. Awaknyan jijak cok Paulus malamnyan cit tema, laju jiba sampotro u antipatris. Oh singohnyan, awaknyan jipubiu pasukan meguda jijak laju ngon Paulus. Dan awaknyan kedro laju jiwo u markas. Wate pasukan megudanyan tro u Kaisarea, awaknyan laju jipusampo suratnyan ubak gubernur. Dan laju jijok Paulus bak gubernurnyan. Oh kalau jibaca suratnyan le gubernurnyan, laju jitanyong bak Paulus pat asaiji. Wate jitupu Paulus asaiji di Kilikia, laju jipegah. Getkeh menyumenan, ulen tema lon pareksa pekara gata. Menye orang-orang yang gaduh gata ketrok keno. Laju jipetrun perintah, mangat Paulus jitun lameligo Herodes.